Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbuna jalla wa ala fil quranil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang peneliti bernama Khalil bin Muhammad Al Arabi. Beliau sebagai seorang peneliti melakukan penelitian untuk kitab-kitab karya tulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan yang beliau pilih ada 25 kitab karya Al-Imam Adz-Dzahabi seperti Tarikhul Islam, Tadzkiratul Huffaz, Tartib Al-Mawdu'at, dan seterusnya. Nah, dari beberapa kitab ini, sebagai peneliti beliau kemudian menghimpun dan mengumpulkan, lalu disusun menjadi beberapa pembahasan tersendiri. Salah satunya berkaitan tentang tolabul ilmi, fawaid wa nasaih wa hikamun. Jadi kumpulan faedah, nasihat, dan hikmah-hikmah pada karya tulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah terkait dengan tholabul ilmi. Dan ini sangat bermanfaat buat kita untuk dibaca sebagai penyambung kegiatan sampai azan duhur nanti. Ada satu bab yang saya rasa penting untuk disampaikan mengenai tholabul ilmi di masa-masa seperti ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu faktor yang membuat semangat tholabul ilmi itu lemah dan berkurang karena merasa tidak mampu lagi disebabkan usia. Dan itu sering terjadi dan sering kita dengar. Padahal faktor usia karena sudah tua bukanlah alasan untuk tidak bertolabul ilmi. Karena salaf kita, para ulama-ulama kita, justru mengajarkan yang sebaliknya. Walaupun sudah lanjut usia, sudah berumur tua, namun semangat mereka untuk belajar tidak lantas berkurang, bukan kemudian melemah. Justru semangat mereka untuk talabul ilmi dan mempelajari agama itu semakin tinggi. Kenapa? Karena selain semangat untuk mendapatkan kebaikan, diperkuat oleh sebuah penyesalan. Kenapa tidak dari dulu saya belajar? Kenapa tidak dari dulu saya belajar? Jadi semangatnya untuk talabul ilmi itu sangat tinggi. Merasa terlambat, ya, mengaku kalau waktunya terbuang sia-sia. Ketika muncul perasaan-perasaan seperti itu, harus dibuang tuh, harus ditepis. Minimalnya kita sebagai orang tua bisa menjadi contoh dan teladan buat anak-anak kita. Kalaupun sudah statusnya sebagai seorang kakek misalnya, bisa menjadi contoh dan teladan untuk cucu-cucunya. Pada saat dia menghadiri taklim, belajar rutin, bahkan privat, pribadi barangkali, dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Ya kan? Kalau saya belajar mungkin terlambat, kalau saya belajar mungkin kemampuan untuk menyerapnya itu minim. Tidak hanya berpikir pada dirinya, tetapi dia juga berpikir untuk anaknya, untuk cucunya, bahkan untuk orang lain secara umum, memberikan inspirasi buat yang lain. Oh, yang tua aja belajar, yang susah melafazkan huruf-huruf hijaiyah, yang bacaan Al-Quran ya putus-putus, patah-patah, ya, yang apa membahasakan kosakata-kosakata dan percakapan Arab saja itu apa sama sekali tidak ada logat Arabnya, malah ke Sunda-Sundaan atau ke Jawa-Jawaan, itu juga masih semangat. Yang matanya sudah rabun, pakai kacamata plus ya kacanya tebal, itu juga tidak patah semangat. Yang jalannya sudah dibantu dengan tongkat, bahkan diantar oleh anaknya menggunakan kendaraan, masih mau belajar, memberikan contoh teladan. Jadi manfaatnya bukan dia pikirkan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Mestinya kita bisa menyadari dan juga merasakan bahwa sebuah nasihat atau pencerahan agama yang disampaikan oleh seseorang yang sudah lanjut usia cenderung lebih mudah diterima, ya, dan tidak dibantah, ditimbang bila yang menyampaikannya masih muda, apalagi anak-anak. Berarti di situ ada sebuah peluang berdakwah dan juga ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu agama bagi mereka yang sudah merasa tua. Kalau misalkan ada anak remaja usia 15, 14, 16 tahun, ya kan, sholat bareng berjamaah dengan kita, kemudian saya mengingatkan, dek, softnya dirapatkan, kakinya ditempel, mungkin masih ada kesempatan dia menolak. Tapi kalau yang menyampaikan dan mengingatkan itu seseorang yang sudah secara fisik dinilai lanjut usia, udah jenggotnya putih, udah lele, ayo jamaah, dia lebih nurut. Maka saya ulangi kembali, peluang berdakwah untuk orang yang sudah lanjut usia justru terbuka lebar. Bukan malah udahlah kesempatan kita udah habis nih, biar anak-anak kita ajalah, biar cucu-cucu kita ajalah. Kita cukup mendukung. Salah cara berpikir seperti itu. Ya. Justru orang tua, semakin tua dia akan semakin didengar suaranya, akan semakin ditaati. Orang untuk membantahnya pun bisa malu hati. Maka semakin tua semangat belajarnya harus semakin tinggi. Jangan punya pemikiran yang kontradiktif. Kalau urusan ngaji, masalah daurah, ngakunya tua. Kalau udah urusannya poligami sama ta'adud, merasa muda. Nah, iya enggak? Kalau udah wah, masih muda kok, ngaji udah tua, loh gimana? Itu kan kontradiktif. Harusnya urusan ngaji ya masih muda, urusan poligami juga merasa muda, kan itu. Semua bentuk kebaikan, segala macam bentuk ibadah, kita jangan beralasan tua. Jangan beralasan tua. Bisa dipahami kata pengantar ini? Bisa ya? Termasuk yang tua nih, jenggotnya udah putih tuh Pak. Jadi kesempatan buat Anda yang sudah lanjut usia, yang sudah berumur, yang sudah menjadi orang tua, kesempatan buat Anda semua, wahai bapak-bapak, kesempatan tuh berdakwah. Karena apa, fitrah manusia dan uruf atau kebiasaan yang diterima secara umum di masyarakat kita, saat yang berbicara, mengingatkan, menegur, itu orang tua, cenderungnya didengar. Ya. Relatif tidak ditolak. Maka harus dimanfaatkan. Jangan sampai ada kesempatan dan peluang besar seperti ini, malah kita mundur. Enggak lah, biar anak-anak aja. Anak-anak malah kurang diterima. Bayangin aja kalau misalkan kita di satu perjalanan, sehingga di masjid, imam rawatibnya gak datang. Sholat isya nih, atau sholat maghrib, sholat subuh, zuhur sama asar ini gak masalah, karena suaranya gak dijaharkan. Rame orang, dua saf, tiga saf, bingung yang jadi imam siapa, karena imam rawatibnya gak ada. Itu cenderungnya yang dipilih kalau bukan yang pakai baju muslim lebih baik, lebih lengkap, itu pasti yang udah tua. Apalagi udah pakai kopiah putih, pakai gamis, pakai jubah, jenggotnya putih, udah gak ada orang berani mendahului sebagai imam. Silakan pak. Enggak usah. Bukannya orang kemudian mundur, malah semakin semangat, tawadu banget nih orang ini. Udah bapak aja. Enggak. Yang lain aja. Ya tetap orang mana berani, merasa tidak sopan nanti. Itu kan pandangan umum ya. Jadi dalam situasi seperti itu mestinya kita yang udah tua-tua ini tampil. Nah, supaya bisa baik, dipersiapkan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Ya semangat thalabul ilminya itu yang ditumbuhkan, dipelihara, dijaga. Jangan merasa tua kalau sudah urusannya thalabul ilmi. Saya ulangi kembali, jangan merasa tua kalau urusannya thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Justru semakin tua, semangat thalabul ilminya harus lebih tinggi. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala disebutkan di catatan kaki jilid 21 halaman 376 sampai 377, pada saat beliau yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi membicarakan tentang biografi Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Jauzi kata Adz-Dzahabi, waqad nala Abul Faraji Ibnul Jauzi mihnatun fi awakhir umrih. Ya. Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah di masa tua ya, difitnah oleh sejumlah pihak karena ketidaksukaannya, karena hasad dan seterusnya. Ya wajar, begitulah salah satu bentuk ujian hidup yang pasti dialami oleh orang-orang yang beriman. Situasi dan kondisi yang membuatnya difitnah, dihasut dan seterusnya. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di masa tua juga mengalami seperti itu. Wa washau bihi ilal khalifatin nasiri anhu bi amrin ukhtulifa fi haqiqatih. Nah, sejumlah pihak ini terus mempengaruhi khalifah. Khalifah An-Nasir gelarnya. Dengan isu yang masih belum jelas dan belum valid kebenarannya. Cuma isu saja yang berkembang dilaporkan kepada khalifah. Faja'a man syatamah wa ahanah. Orang-orang kemudian pencaci maki, menghinakan, merendahkan Ibnul Jauzi rahimahullah. Bahkan berdasarkan hasutan kepada pemerintah, Ibnul Jauzi rahimahullahu taala ditangkap, rumahnya disita, kemudian keluarganya dipulangkan, dipisahkan, keluarga besarnya Ibnul Jauzi rahimahullah, lalu dibawa ke kota Wasit di daerah Irak sana menggunakan kapal, di penjara di kota Wasit. Ibnul Jauzi rahimahullah taala di penjara di sana sendiri, tidak ada keluarga yang menemani, tidak ada satu orang pun yang melayani. Itu dihukum di penjara, dijauhkan dan diasingkan, dipisahkan dari keluarganya, dijauhkan dari murid-muridnya. dilalui dengan kesabaran oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Wa baqiya huwa yaghsilu thawbah wa yatbakhu syai'ah. Pakaian dicuci sendiri. Masak sendiri. Padahal usianya sudah menyentuh 75 tahun. Sudah tua atau masih muda? 75 tahun diasingkan. Dipenjarakan. Semuanya harus sendiri. Tidak ada yang menemani, tidak ada pula yang melayani. Fabaki 'ala dzalika khamsa sinin ma dakhala fiha hammaman. Itu beliau jalani selama 5 tahun lamanya. Lama enggak 5 tahun itu? 5 tahun dipisahkan dari anak-anaknya, cucu-cucunya. Tidak ada keluarga yang mendampingi, sendiri diasingkan di negeri yang cukup jauh. 5 tahun berturut-turut. Selama 5 tahun itu Ibnul Jauzi rahimallahu taala dikatakan madakhala fiha hammaman. Tidak pernah merasakan apa mandi air hangat. Mandi air hangat itu maksudnya mandi bersih, karena zaman dulu kan apa ketersediaan air itu kan terbatas. Jadi artinya hidupnya susah sekali di penjara. Nah, 5 tahun itu. Wa kana as-sababu fi khalasi syaikhi anna waladahu Yusufa nasha'a washtaghala wa 'amila fi hadhihi al-muddati al-wa'dha wa huwa sabiyyun wa tawassala hatta syafa'at ummul khalifah wa atlaqat asy-syaikha. Setelah 5 tahun di penjara dan diasingkan, Ibnul Jauzi rahimahullahu taala kemudian dibebaskan. Apa sebabnya? Salah seorang anaknya bernama Yusuf masih remaja belia. Anak-anak. Dia yang bekerja. Anaknya itu yang bekerja, masih kecil bekerja. Dan juga ternyata mewarisi ilmu dari ayahnya. Sehingga walaupun masih remaja, punya kemampuan berbahasa, berpidato, berkhutbah, fasih, bisa apa namanya mempengaruhi kaum muslimin. Nah, informasi itu sampai kepada ibunya khalifah. Tadi kan Ibnul Jauzi dipenjara atas persetujuan siapa? Persetujuannya khalifah berdasarkan hasutan-hasutan dan fitnahan-fitnahan tadi. Akhirnya diasingkan, dipenjarakan. Nah, ibunya khalifah itu mendengar informasi tentang Yusuf tadi. Siapa Yusuf ini? Salah satu putra dari Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Tertarik. Ibunya khalifah tertarik. Nah, sampai kemudian hatta syafaat ummul khalifah. Kemudian ibunya khalifah memberikan syafaat. Iya kan? Memberikan apa namanya permohonan. Menyampaikan permohonan itu kepada anaknya sang khalifah. Kemudian Ibnul Jauzi dibebaskan. Selama berapa tahun itu dijalani? 5 tahun. Wa ata ilaihi ibnuhu Yusuf fa kharaja. Kemudian Yusuf anaknya tadi yang membuat ibunya khalifah itu tertarik, lalu bersama-sama dengan apa namanya pasukan atau aparat ke kota Wasit untuk membebaskan sang ayah. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, wa maradda min wasitin hatta qara'a huwa wa ibnuhu bi talqinihi bil ashri ala ibnil baqilani. Setelah bebas, Ibnul Jauzi bukan langsung berpikir untuk pulang ke kampung halaman. Usianya berapa tadi? Ketika di penjara 75 tahun plus 5 tahun penjara, berarti usianya sudah berapa? Di sini ada yang usianya 80 tahun sekarang hadir? 80 tahun ada? Berarti kita di bawahnya Ibnul Jauzi semua nih. Mas Dani berapa? Masih muda ya? 40. Kita kan tadi ingin memberikan contoh bahwa faktor usia itu bukan alasan untuk tidak thalabul ilmi. Adz-Dzahabi memberikan contoh untuk kita bahwa sudah tua sekalipun lanjut usia, bahkan sudah mencapai usia 80 tahun, semangat thalabul ilminya masih menyala-nyala. Padahal Ibnul Jauzi sudah mencapai kedudukan tinggi, sudah apa namanya pada tingkatan ulama besar, murid-muridnya pun sudah banyak yang menjadi ulama. Di penjara 5 tahun di kota Wasit, ketika dibebaskan yang dipikir bukan pulang kampung, udah rindu sama keluarga, bukan. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, wa maradda min wasitin hatta qara huwa wa ibnuhu bitalkinihi bil ashri ala ibnil bakilani. Ternyata selepasnya dari penjara, beliau Ibnul Jauzi ditemani anaknya si Yusuf tadi belajar qiraah Quran, qiraah asyarah dari salah seorang guru di sana. Sudah tua, 80 tahun. Di penjara selama 5 tahun. Enggak langsung pulang, Mumpung di Wasit. Di Wasit itu kota besar di daerah Irak. Di Wasit itu ada seorang guru besar di bidang qiraah Al-Qur'an. Di bidang apa? Qiraah Al-Qur'an. Belajar dulu sebelum pulang kampung. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wasinnu syaikhi nahwa tsamanin. Usia Ibnul Jauzi ketika itu kurang lebih 80 tahun. Saya yakin enggak ada ini yang hadir sekarang ini di atas 80 tahun. Atau saya yang salah, ada yang di atas 80 tahun sekarang hadir? Berapa tahun? 11. Berarti 8 kali lipatnya loh. Jadi semangatmu harus 8 kali lipat dari semangatnya Ibnul Jauzi, ya? Siapa namanya? Abdullah bin Rahmadi Darmadi bin Hadiyanto. Masya Allah, barakallahu fiik. Harus bisa nyebutkan nama bapaknya sama nama kakeknya paling enggak. Jadi, terus nama bapaknya, nama aslinya juga harus tahu. Jangan misalkan Ibrahim bin Abu Ibrahim. Jangan. Namanya siapa? Musa. Musa bin siapa? Bin Abu Musa. Ya, harus tahu nama bapaknya siapa, nama kakeknya siapa, harus paham. Bagus ini. Ya kan? Abdullah bin Darmadi bin Hadi siapa? Hadi Wianto. Mbah Hadi Wianto asalnya dari mana Mbah Hadi? Dari Klaten. Masya Allah. Kecamatannya? Hah? Karanganom. Masya Allah. Luar biasa. Tak kasih hadiah. Muhammad Khairul Akhdan Abdullah bin Darmadi bin Hadi Wianto dari Klaten Karanganom. Nah, sama nanti tiga yang terbaik tulisan hadisnya Nabi SAW. Jadi waktu itu usia Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala sudah mencapai 80 tahun. Kata Adz-Dzahabi, fanzur ala hadhil himmatil aliyah. Perhatikan semangat tinggi dari Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ini. Maka kita sering mengutip Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi, dikutip terus namanya sampai sekarang. Ilmunya diwariskan turun-temurun, kita bisa mengambil manfaatnya. Ya kan? Kitab-kitabnya, nasihat-nasihatnya rahimahullahu ta'ala. 80 tahun. Jadi jangan sampai tersisa di benak kita bahwa usia menjadi faktor penghalang untuk talabul ilmi. Mana Mas Wawan, sehat? Udah tua juga nih kayaknya. Jadi 80 tahun loh. Jadi kalau kita usianya masih di bawah 80 tahun kemudian beralasan aku udah tua, ya harusnya malu dong. Ibnul Jauzi 80 tahun sudah jadi ulama besar dengan kondisi yang kita ceritakan tadi seperti yang diterangkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah, itu tidak menjadi penghalang. Bahkan yang menjadi temannya siapa? Anaknya sendiri, belajar bareng bapak sama anak ini. Enggak malu, kamu kelas sendiri nak, bapak sendiri. Dan itu enggak malu bareng-bareng gitu. Rahimahullahu taala. Satu lagi diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kata beliau, hadzaqal imamul allamatul kabiru syekhus syafi'iyah Abu Bakrinil Qaffal fi sin'atil aqfal. Jadi kalau kita belajar fikih dan juga usul fikih, kaidah-kaidah fikih, ya, terutama dalam madhab Syafi'iyah, itu kita susah lepas dari nama besar. Nama besar seorang ahli fikih dalam madhab Syafi'iyah yang lebih sering dan lebih banyak disebut dengan apa namanya, panggilannya Al-Qaffal. Jadi qaul al-qaffal, Al-Qaffal mengatakan, Al-Qaffal berpendapat, Al-Qaffal berpandangan. Menurut Al-Qaffal itu dalam apa, madhab Syafi'iyah, Al-Qaffal itu ahli gembok, ahli kunci. Ya kan, dari kuflun itu ya. Kuful. Ahli gembok. Kalau bahasa kita apa? Tukang kunci, iya kan? Yang punya usaha kotak-kotak kecil itu loh. Apa? Duplikat kunci dan sekitarnya itu. Duplikat kunci, tukang kunci, masalah gembok, ahlinya. Kata Imam Adz-Dzahabi, Abu Bakar Al-Khaffal itu sangat menguasai ilmu pergembokan dan perkuncian ini. Hatta amila kuflan bi alatihi wa miftahihi zinata arba'i habbatin, sampai bisa membuat gembok besar sekali raksasa plus dengan alat-alatnya. Falamma sara ibna 30 sanah, setelah usianya 30 tahun. Nah, tadi kan 80 nih paling tinggi. Sekarang kita ambil yang di bawahnya, 30 tahun lah. Jadi antara 30 sampai 80 jangan merasa tua. Gitu. Kalau di bawah 30 itu enggak ada alasan lagi udah. Harus rajin ngaji. Ini antara 30 sama 80 kita semangati. Karena biasanya kalau udah 30 udah merasa tua. Jadi setelah usianya 30 tahun, anasa min nafsihi dzaka'an mufrita. Baru sadar ternyata punya kecerdasan yang melebihi rata-rata. Ya. Baru sadar ternyata saya pinter ya. Ternyata saya cerdas ya. Karena bisa melakukan rekayasa-rekayasa gembok gitu. Akhirnya apa? Wa ahabbal fikha. Mulai dan start di usia 30 tahun, Abu Bakar Al-Qaffal mempelajari fikih. Fa aqbala ala qira'atihi hatta bara'a fihi wa sara yudrabu bihi al-madhalu. Beliau serius belajar fikih, terutama fikih Syafi'iyah, sampai betul-betul menguasai, mumpuni, matang di sana. Wa sara yudrabu bihi al-madhal. Bahkan kemampuannya di bidang fikih itu seringkali dijadikan sebagai permisalan. Artinya kalau mau belajar fikih kayak Al-Qaffal itu loh. Ayo belajar fikih seperti Al-Qaffal, atau fikihnya Al-Qaffal itu luar biasa. Jadi sering disebut namanya kalau sudah berbicara tentang fikih Syafi'iyah. Wa huwa sahibu tariqatil Khurasaniyin fil fikih. Bahkan beliau punya metode tersendiri dalam mempelajari fikih yang disebut dengan metode Khurasaniyin. Itu Abu Bakar Al-Qaffal rahimahullahu taala. Jadi dua contoh ini dibawakan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dari satu kitab dengan juz dan jilid yang berbeda. Sengaja kita bawakan yang satu di angka 80, yang satu di angka 30, supaya yang sekarang umurnya antara 30 sampai 80 enggak punya alasan lagi. Aku udah tua, Ustaz. Alasanmu opo? Yang 30 tahun bisa menjadi ahli fikih, bahkan sangat diperhitungkan dalam mazhab Syafi'iyah. Abu Bakar Al-Qaffal rahimahullahu ta'ala. Abul Faraj Ibn Al-Jawzi sudah berusia 80 tahun masih belajar qiraah, belajar membaca Al-Quran dengan beberapa metode bacaan. Maka saya ulangi lagi dan saya tegaskan bahwa tidak boleh usia dan umur itu dijadikan alasan. Nah, baik yang putra maupun yang putri. Ya, baik yang putra maupun yang putri. Ya. Justru karena merasa dan menyadari tidak bisa, belajarlah. Karena merasa dan menyadari tidak mampu, rajinlah. Karena merasa dan menyadari sudah terlambat, kejarlah. Jangan sudah merasa dan menyadari terlambat, masih tetap dalam keterlambatan. Terlambat dua kuadrat namanya. Iya. Jangan sampai sudah merasa dan menyadari bahwa tidak bisa, tidak mampu, kemudian bertahan pada ketidakmampuan dan ketidakbisaannya. Ya kan semakin tertinggal jauh. Semangatnya harus ditumbuhkan, dijaga. Karena tadi di depan kita sudah menyatakan bahwa manfaatnya bukan cuma yang bersangkutan merasakan. Tetapi ketika orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua, itu semangat belajar, semangat ngaji, semangat thalabul ilmi bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya kan? Mau berangkat daurah, yang tua aja berangkat, masa yang muda cari-cari alasan, ayo berangkat, inspirasi. Iya kan? Bisa menjadi contoh teladan buat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Abu Helmi udah lihat dari ujung sana. Kita ngikutin aja. Kita lanjutkan nanti selesai sholat zuhur langsung. Ya. Selesai sholat zuhur kita lanjutkan langsung, tambah sedikit sehingga acaranya bisa dinyatakan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Yang merasa tua siapa nih? Alhamdulillah nggak ada yang angkat tangan. Berarti masih muda semua. Jangan merasa tua kalau urusan apa thalabul ilmi. Jangan mau kalah sama yang muda. Yang muda jangan malu sama yang tua. Jangan lupa tugasnya. Belum selesai. Ya, dibuat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.